kepada perkara-perkara yang sampai kepada cercaan, kepada perkara tidak menerima dengan takdir, ini yang disebut dengan asyakwa madmum, syakwa yang tidak diperbolehkan. Tetapi syakwa mengeluh yang sebatas kepada perkara-perkara yang wajar, mungkin seseorang ketika terkena penyakit, apakah demam, apakah mungkin seorang ketika kepalanya pusing, mungkin dikatakan saya sedang sakit kepala ataupun betapa sakitnya kepala saya, atau mungkin terkena pisau ataupun mungkin terkena duri, dia katakan betapa sakitnya. Tetapi kalau sudah sampai kepada perkara-perkara tingkatan mencela kepada apa yang telah ditakdirkan Allah, inilah syakwa yang tidak diperbolehkan. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah afatul lisan, yaitu ketergelinciran lisan, di mana masalah yang sudah kita singgung dengan panjang lebar di awal tadi, bahwa lisan yang ada pada manusia itu bisa saja mengangkat derajat seseorang, tetapi jika seorang tidak hati-hati, bisa saja akan membawa kepada perkara yang hina. Baik, berharap. Manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk, kemudian tertimpa badannya penyakit panas demam, tiba-tiba tadi mengeluh dengan berbagai macam keluhan, yang keluhan tadi sampai pada tingkatan apa, mencelah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusabbul huma, la tasubbul huma, jangan kamu mencela kepada al-huma, yaitu penyakit demam. Karena masalah ini kafarah, demam itu bisa menggugurkan, bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri seseorang jika seorang ketika menghadapi penyakit tersebut dia sabar. Tetapi ingat bahwa sebagian manusia kadang-kadang tidak sabar menghadapi itu, sehingga timbul celaan, cercaan yang mengkhawatirkan bahwa perkara itu akan membawa pengaruh kepada keimanan yang ada padanya. Baik, kita akhiri untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi betul-betul menjadikan perhatian bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hal-hal yang tadi berkaitan dengan afatul lisan, perkara-perkara yang disebutkan dengan tergelincirnya lisan manusia, lidah manusia, kepada perkara-perkara yang membahayakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita semua dan mengampuni dosa kita jika kita pernah tergelincir padanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa beristiqamah untuk mengamalkan terhadap apa yang pernah kita pelajari. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.